Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walangqibatul muttaqin. Walangudwana illa ala zalimin. Allahumma fassali wa salim ala sayyidina Muhammadin Nabil Karim wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di kesempatan yang berbahagia ini untuk meluaskan wawasan kita dan juga menambah kekuatan keimanan kita melalui kajian tafsir Syarawi secara khusus untuk mengkaji secara lebih mendalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas ayat ke-20 surat Al-An'am yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya, yaitu Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah gambaran lanjutan tentang bagaimana sebenarnya hakikat atau pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, bahwa setelah melalui penjelasan yang cukup panjang, baik dari keterangan dari ayat 14 sampai keterangan ayat ke-19 yang semuanya itu berintikan kepada keesaan, kekuasaan Allah dan kemahakuasaan Allah atas alam semesta ini, maka Allah membuka hakikat pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang ahli kitab dan juga kafir Quraisy pada saat itu. Allah mengatakan apa? Bahwa allazin ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahwa sebenarnya orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir Quraisy, mereka itu mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mereka mengetahui diri anak mereka sendiri. Maksudnya adalah bahwa kebenaran Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran yang hak dan juga berguna bagi kehidupan mereka, itu lebih mereka ketahui sejak daripada anak-anak mereka sendiri, atau pengetahuan ini sudah ada tertera di dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan pada Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi sebenarnya tidak ada hal-hal yang perlu diragukan lagi. Mereka sudah tahu, Rasulullah juga menjelaskan dengan begitu gamblang dan mendetail tentang bagaimana hakikat ajaran yang dibawanya. Oleh karena itu, tidak salah apabila sikap dan tindakan mereka ini itu akhirnya hanyalah allazina khasiru ampusahum. Mereka itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Bagaimana tidak rugi mereka di dalam kehidupan ini ketika sudah ditunjukkan kepada mereka jalan yang dapat memberikan keselamatan, akhirnya mereka tidak mau menjalaninya, memilih jalan lain yang sebenarnya hanya menjatuhkan diri mereka kepada jurang keburukan saja. Sama seperti ini, ketika ada orang yang lapar, ya, kita hidangkan makanan di depannya, tapi ternyata dia lebih memilih makan pasir, maka ini sebenarnya orang yang mencelakakan dirinya. Ketika ada orang yang sedang kehabisan uang, kemudian kita berikan kepadanya uang untuk mencukupi kebutuhannya, tapi dia lebih memilih untuk mendapatkan uang melalui mencuri, ini adalah orang yang sengaja menghancurkan kehidupannya. Jadi sudah cukup jelas Allah Subhanahu wa taala melalui keterangan Al-Qur'an membuka identitas mereka dan hakikat pengetahuan mereka, bahwa sebenarnya mereka adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Hanafi yang kita harapkan masukannya. Silakan. Alhamdulillah, pendengar yang berbahagia. Ayat ini menunjukkan bahwa betapa Nabi Muhammad itu sidqah, benar. Iya. Belum pun dia menjadi nabi, sifat-sifatnya, karakternya, bentuk orangnya telah terlukis dengan sempurna baik dalam kitab Taurat dan Injil. Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam, pernah dengan jujur mengatakan kepada Nabi, apa yang difirmankan Allah itu adalah sangat benar. Iya. Kenapa kami lebih tahu kepadamu daripada anak-anak kami? Sebab tiap hari kami baca dalam Taurat, dalam Injil. Kami baca terus dan kami diskusikan. Kemudian kami mengetahui kemana arah perjalananmu dan siapa kamu sebenarnya. Kami tahu. Nah, sedangkan anak-anak kami, kami baru bisa mengenal mereka dengan sempurna bila mereka sudah dewasa. Mulai dari postur tubuhnya, alur pikirannya, sampai tujuan hidupnya. Adapun kamu, kata Abdullah bin Salam, kami sudah lebih tahu semuanya. Nah, oleh sebab itu, mereka seharusnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebanyakan mereka tidak ingin tunduk kepada Nabi. Saya kira bukan dikarenakan apa-apa, tapi dikarenakan adalah dorongan sifat keinginan ambisi yang besar, ambisi, kekuasaan prestise, iya, apa namanya, hal-hal yang terkait dengan pengaruh. Ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya ketika kita memahami satu kebenaran melalui nafsu, maka yang muncul adalah kebatilan. Iya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita yang namanya kebenaran itu akan mudah sekali diterima. Iya. Kenapa? Memang bahasa kebenaran di dalam Al-Qur'an itu disebut dengan ma'ruf. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang sudah dikenal orang banyak. Iya. Itu dia ma'ruf. Artinya yang namanya baik itu semua orang pasti mengetahuinya. Iya. Dan yang namanya buruk itu pasti sesuatu yang mungkar, yang setiap orang itu pasti sebenarnya menolaknya. Betul. Walaupun sebenarnya walaupun akhirnya ada hal-hal yang membuat dia terpaksa melakukannya. Jadi begini Ustaz, sebenarnya kalau kita lihat kondisi sekarang ini, masalah kebenaran itu nampak sudah begitu jelas ketika misalnya seperti ini. Agama Islam datang dengan kebenaran yang dibawanya. Iya. Akan tetapi masih banyak manusia ini yang tidak mau berpegang kepada ajaran Islam. Ketika Islam menawarkan tentang bagaimana cara menjalani kehidupan ini ya dengan baik, tapi ketika ada orang lain yang memilih jalan selain agama Islam, maka ternyata kerusakanlah ini perolehnya. Salah satu contohnya begini, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pernah menyatakan dalam tafsirnya ini, Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk melakukan perceraian saat tidak lagi kehidupan rumah tangga itu bisa dipertahankan. Betul. Itu adalah salah satu solusi yang diberikan Al-Quran. Tetapi orang-orang Katolik, penganut Katolik, mereka tetap berpegang bahwa cerai itu adalah sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang betul-betul haram, tidak boleh dilakukan. Kalau sudah kawin tidak bisa cerai. Akhirnya apa yang terjadi saat sekarang ini, masyarakat Katolik itu mereka mengalami kesulitan dengan kehidupan keluarga yang berada dalam kondisi yang kritis. Tidak mampu. Ya, tidak, artinya kehidupan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan, tapi untuk mendapatkan solusi lepas dari kondisi itu tidak ada. Kenapa? Karena memang perceraian itu tidak ada di dalam kamus mereka. Ya, ini adalah salah satu bukti bahwa ternyata agama Islam itu menunjukkan tentang kebenaran yang dibawanya. Begitu juga dengan sistem kapitalis yang sekarang ini dianut oleh dunia, atau sistem sosialis yang sudah lama hancur karena sudah ketahuan belangnya. Islam menawarkan bagaimana sistem ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya adalah tentang masalah riba. Ketika Islam tidak mengakui tentang keberadaan riba, akhirnya orang sekarang mengakui bahwa sebenarnya bank-bank konvensional itu yang menawarkan pinjaman tapi dengan bunga yang begitu besar itu sebenarnya mencekik dan bukan membantu orang banyak begitu. Yang kaya tetap kaya, yang miskin malah bertambah susah. Iya. Jadi sekali lagi perjalanan waktu akhirnya orang kembali membuktikan akan kebenaran ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam. Walaupun pada awalnya mereka sudah mengetahui itu. Dan itu pun saya menyatakan bahwasanya ketika ajaran Islam ini eksis, itu tidak ada yang rugi. Iya. Sampai di Malaysia itu kabarnya orang-orang Cina yang Buddha itu bermuamalah di bank syariah. Bank syariah Malaysia. Masya Allah. Kenapa? Dia tahu bahwasanya apa yang dilakukan bank syariah itu membantu dia. pinjaman dengan bagi hasil yang jelas. Iya. Menunjukkan komitmen dia untuk bekerja itu berat besar. Dia pun bekerja untuk suatu produk yang baik. Misalnya dia buat susu, dia berusaha untuk memasarkannya. Kue-kuean kecil sampai-sampai ke, kalau orang ke Batam itu kan ibaratnya kalau oleh-olehnya enggak bawa kue itu kan bukan ke Batam namanya. Iya. Itu dari saya lihat dari Malaysia. Masya Allah. Coklat-coklatnya dari Malaysia. Berkembang ya. Itu semuanya rata-rata milik perusahaan Cina. Dan mereka bermuamalah dengan bank-bank Islam yang ada di sana. Jadi luar biasa. Nah, maka kebenaran Islam itu sebenarnya memang telah nyata dari dulu. Cuma karena manusia ini kan berproses. Iya. Dulu waktu awal-awal negara ini berdiri belum ada undang-undang tentang bank syariah. Tapi setelah berpacu dengan waktu dan mulai terbukanya mata para pemimpin bahwasanya syariah ini adalah solusi dari kesulitan, maka dicoba. Dan ternyata ketika bank muamalat muncul, ekonomi tidak hancur, bahkan saya masih ingat, masih segar ketika bank-bank yang lain kolaps, kehabisan modal, tidak bisa buka lagi. Ternyata simpanan bank muamalat itu tertinggi dan dia disebut bank yang sehat. Banknya sehat. Walaupun orang-orang yang menjadi nasabahnya belum banyak, tetapi real, tetap stabil. Ya? Stabil. Saya punya uang sekian ratus miliar, ada uangnya, tidak fiktif. Iya. Ada uangnya terletak dan kalaupun sudah teraset, asetnya 1, 2, 3, 4. Nampak jelas. Nampak ya. Kalau kebun sawit asetnya kebun sawit lah kan ya. Orang-orang yang meminjam itu kan aset dia. Orang bagi hasil. Nah, sementara bank-bank yang lain entah kemana-mana uangnya. Entah judi, entah bagaimana lah. Sehingga ketika diminta lagi uang yang diambil dulu kredit-kreditnya, udah kalops, gak ada, entah kemana perginya. Ternyata ditambah lagi, untuk berbohong dalam bank-bank konvensional itu juga sangat besar. Contoh, saya buat sebuah usaha yang fiktif. Saya katakan saya akan buka kebun sawit di sono ribuan hektar. Saya buat sebuah perusahaan fiktif dan segala macam, semua lengkap. Saya survei, boleh survei, tengok ada, tapi itu punya orang lain. Nah akhirnya supaya itu keluar, dilicinkanlah semua yang perlu dilicinkan. Ketika itu cair, lari dia ke luar negeri. Bank mengatakan, sudah kami kasih, ini buktinya, betul, tapi mana usahanya, rakyat punya itu milik kami. Iya. Yang ditunjuk sama kami kemarin, rupanya satu yang bohong. Dan itu tak pernah dicek lagi. Nah akhirnya apa? Kredit macet, uang bak ke luar negeri, dan lain sebagainya. Ini perkara-perkara seperti ini dalam Islam telah ditunjukkan bahwa sistem yang seperti ini akan membuat kalian menjadi hancur lebur. Iya. Ya, ini yang menarik. Memang di dalam keterangan akhir ayat ini dikatakan alladzina khasiru anfusahum. Orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Iya, bukan merugikan orang lain sebenarnya. Ketika kita tidak yakin kepada kebenaran, ketika kita berada pada jalur kesesatan, itu sebenarnya yang rugi adalah diri kita sendiri. Jangan berpikir bahwa ketika kita melakukan korupsi itu kita merugikan orang lain saja. Tidak, sebenarnya kita sudah menghancurkan diri kita dan juga keluarga kita. Betul. Betapa jiwa keluarga kita akan menjadi tergoncang akibat ejekan dan tundingan-tundingan yang dilakukan oleh orang lain. Belum lagi gejolak jiwa kita itu akibat menghidirkan diri kita yang terpenjara, keluarga kita yang dihina orang, itu sudah merupakan satu kerugian yang sangat besar. Jadi sebenarnya pada intinya ayat ini menyarankan kepada kita dan bahkan memotivasi kepada kita bahwa tetap menjalani ajaran-ajaran kebenaran yang dibawa oleh agama Islam. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah rugi pada saat kita mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mencontohkan kecil aja. Ketika seorang mengkorupsi dana jalan. Yang jalan itu dipakai oleh siapa? Atuknya, neneknya, uaknya, keluarganya. Kan jalan itu juga dipakai. Nah, ketika jalan itu memakan korban, yang korban itu kan kadang-kadang atuknya sendiri, kadang-kadang anaknya sendiri yang mau. Dia sendiri nggak mau jalan situ ya? Dia sendiri nggak mau jalan situ. Kalaupun jalan di situ, dia naik Fortuner. Nah, ketakutan deh. Nggak terasa dia. Karena mobilnya tinggi-tinggi besar kan? Iya. Iya. Mana terasa? Tapi akibat itu apa? Akibat itu ekonomi lumpuh, bahan jadi mahal, iya, karena transportasi tidak lancar dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya kalau masalah jalan, masalah kecilnya itu, tapi serius. Iya. Mas, jalan itu kan sudah ada, sudah dibuat kan Allah jalan tuh, ini jalan untuk kalian. Koral batunya semua cukup. Tapi karena kalian juga salah mengatur diri sendiri dengan cara-cara seperti yang tidak baik, ya hancur, ya hancur kalian sendiri, kata Tuhan kan. Nah, inilah menunjukkan bahwasanya kebenaran itu haruslah betul-betul dijalankan. Betul-betul dijalankan. Iya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, semakin menarik kajian kita, akan tetapi waktu juga yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan bertemu di lain waktu. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas husni istima'aikum, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.